وفي جمع المؤنث سالم. فقال رحمه الله تعالى وفي جمع المؤنث السالم. طيب sekarang pada jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Nah, ini ketika dia marfu, tanda marfunya adalah dhamma. Ya, tafadhal dibaca di sini. Ya. Coba Nugraha. Bi alifin. Majumi'a bi alifin. Bi alifin wa tahdi azidatayni. Sawa'un kana jam'an li mu'annasin nahu illatin wa fatimatin wa talahatin au jam'an li mudhakkarin nahu hammamatin wa sawa'un salima fihi bina'u mufradihi kama taqaddama au takassara au tukassara au tukassara nahu sajadatin wa sajadatin wa hubla wa hublayatin wa sahra'a wa sahra'atin al-awwalu hurrika wa wasatu hurrika wasatuhu wasatuhu kulibat na'am kulibat alifuhu ya'at wastalitu kulibat hamzatuhu wawan baik terus wa qawluhu wa ma'humil alaihi ay ulhiqabihi fi iradihi dikawnihi lam yastawfi surutuhu wa huwa na'ani ahaduhuma wa ulhiqa fi rabbihi likaunihi lam yastawfi syurutahu ismu jam'in la wahida lahu min lafzihi ka ulati wa thani ma sunniya bihadihi bihada jambi nahu arafatin wa adri'atin wa hiya qaryatun bisyami jamak muannats salim. Ya, jamak muannats salim. Tayyib, barakallahu fikum. Ya. Qala rahimallahu ta'ala ya ma jumi'a bi alifin wa ta'in mazidatain. Nah, jamak muannats salim ini nama yang baik. Yang ahsan daripada nama jamak muannats salim. Itu isim yang dijamak dengan alif dan ta mazidatain. Oleh karena itu jamak muannats salim namanya jamak bi ziyadah alif wa ta. Jamak dengan tambahan alif dan ta. Wal mu'minun wal mu'minatu ba'duhum awliya'u ba'd. Ya. Baik, wal mu'minatu. Baik, dia marfu karena dia ma'tuf kepada mubtada. Marfu-nya yaitu ya bil bidhammah. Nah. Qala rahimahullah ta'ala. Ya, sawa'un kana jam'an li mu'annasin. Ya. Sama saja apakah dia jamak untuk muannas hindatin ini muannas maknawi muannas apa namanya maknawi karena mufradnya enggak ada taknya ya enggak hindun wa fatimatin ini lafzi dan maknawi karena mufradnya ada taknya wa talahatin nah ini lafzi ya mufradnya talhah itu cowok ya, pria tapi lafaz lafzi. Nah, kalau Fatimah lafzi wa maknawi. Hindar laf di apa namanya? Maknawi. Talahat jamak dari talhah. Lafzi. Baik, apakah yang dari lafadz muannas au jam'an li mudzakkar atau jamak mudzakkar? Contohnya apa? Hammamat mufrad li mudzakkar. Mufrad mudzakkar mufrad itu hammam. Toilet. Jamaknya hammamat. Makanya kalau disebut jamak muannas salim, ya dia enggak muannas. Ya. Semisal hammam, dia enggak muannas. Atau yang ditasgir ketika dijamak kutaib mudzakkar, dijamak kutaibat, jadi muannas. Jadinya jamak bi ziyadati alif wa ta, bukan muannas. Hammamat begitu. Paham enggak di sini? Tayyib barakallahu fikum. Nah. Qala rahimallahu taala wa sawa'un salima bina fihi bina mufradihi. Ah, sama saja. Apakah bina mufradnya itu selamat dari perubahan? Ya, semisal apa? Fatimat. Ya enggak? Kan mufradnya selamat tuh. Ya, selamat mufradnya. Misal muslimat, lihat muslimah. Ditambahin ta dan alif. Muslimat. Mufradnya selamat, enggak berubah. Au tukassar. Kemarin taksir mana ya, Pak? Taghyir. Atau dirubah. Contoh, sajadatun, sajadat. Nah, ya berubah enggak? Berubah. Jimnya itu sukun mufradnya, sajadah. Ya, ketika dijamak, sajadat, berubah. Hubla, wanita yang mengandung. Lihat tuh. Hublayat, sahra, sahra, sahrawat, berubah. Ya. Fal awwalu hurrika wasatuhu. Yang pertama diharokati tengahnya, sajadah jadi sajadat. Wasani hubla kulibat alifuhu yaan, alifnya hubla ya. La ya, itu ada alif tuh. Alif maksura. Nah, berubah menjadi yaan. Ya hublayat, hubla, hublayat, yat. Tayyib. Wasalis sahra, sahrawat. Kulibat hamzatuhu, hamzahnya dirubah menjadi apa? Wawan, jadi huruf waw. Nah, sudah paham sini? Tayyib, berikutnya. Wama humila alaihi, dan yang dibawa kepadanya. Ya, yang dimulhak, diikut sertakan kepadanya. Artinya apa? Dia sebenarnya enggak memenuhi syarat sebagai jamak muannas salim. Dia enggak memenuhi syarat. Ya. Nah, syarat jamak muannas salim harus ada mufradnya. Misalkan, ya, yang dibawa kepadanya, ai ulhiqa bihi, yaitu yang disertakan, dibawa kepada hukumnya fi irabihi, kepada irabnya, marfu dengan dhamma, mansub majrur dengan kasrah. Likaunihi lam yastawfi syurutahu, karena dia tidak memenuhi syaratnya. Wa nau'an, ada dua macam, ahaduhuma. Yang pertama ismu jam'in la wahida lahu min lafdhihi. Yang pertama isim jamak yang tidak ada lafaz mufradnya, la wahida, tidak ada mufradnya dalam lafaznya, kaulati. Wa tsani masumiya bihadzal jam'i. Yang kedua yang dinamakan dengan jamak ini. Ya. Semisal Arafat, ada nama orang namanya Arafat. Udah dia dihukumi, misalkan jaa Arafatun. Ra'aitu Arafatin, marartu bi Arafatin. Atau Adriat, Adriat itu ya qaryatun bi Syam, nama sebuah kampung di Syam. Tayyib barakallahu fikum. Nah. Paham sini? Jamak muannas salim definisinya udah belum? Udah belum definisinya? Ya, gampang definisinya. Madalla ala aksara minasnain. Madalla ala aksara minasnain. Madalla ala aksara minasnain. Bi alifin wa ta'in mazidatain. Madalla ala aksara minasnaini bi alifin wa ta'in mazidatain. Nah, misal kita katakan hadara, nah, Al-mu'allimatu. Al-mu'allimatu. Lihat. Hadara fil madi. Mu'allimatu. Ya. Fa'ilun marfu. Wa'alamatu rabihi. Ad-dhamma. Lianu jam'ul mu'anas salim. Atau jama' bi ziyadah alif. Wata. Maka lafaz ini mu'allimat menunjukkan kepada lebih dari dua. Ya. Bisa bi ziyadah fi akhirih. Dengan sebab tambahan di akhirnya itu alif dan ta. Alif dan ta. Taib. Ingat ya, huruf alif dan ta-nya itu mazidatain. Ya, maka nanti enggak termasuk yang alif atau ta-nya itu bukan mazidatain, tapi asal, asli. Aslinya. Semisal kudotun. Ada spidol. Doatun. Ya. Kudotun. Jamak dari qadi. Ya. Doatun. Apa lagi? Amwatun. Apa lagi? Awqatun. Jamak dari waktu. Dan qunatun. Jamak dari qadi. Itu tak dan maupun alif itu semua asli. Alif yang misalkan ya qudatun. Itu alif yang pertama, kudotun, itu dibalik dari aslinya itu al-waw. Ya, al-waw. Ya. Yang dibalik dari waw itu da'i. Da'i du'atun. Ya, alifnya itu dibalik dari waw. Da'i. Du'atun. Ya. Harusnya apa? Da'awa. Da'awatun. Begitu. Da'awatun. Harusnya da'awatun. Ya. Ya, kalau kudotun. Hah? Apa? Kodoyatun. Kodoyatun. Kodoyatun. Kalau doatun, doawatun, bukan da'awat. Doawatun. Doawat. Ya. Apaan? Doawatun. Kodoyatun. Doawatun. Doawatun. Jamak dari da'in. Ya. Lihat yang kodoyatun. Ya. Alifnya itu dirubah jadi dari ya. Dirubah jadi alif. Karena dia kan berteman sesama huruf ilah, ya enggak? Saling merubah itu biasa. Sama dengan apa? Amwat, saut, aswat, sautun, aswat. Ya. Itu jamak taksir. Itu jamak taksir. Nah kalau bintun, jamaknya apa? Banat. Itu jamak taksir apa jamak muannats salim? Jamak muannats salim. Beda dengan aswat, awqat, amwat. Ya. Nah. Ya. Nah kalau bintun, itu benar ada ziyadah. bintun, banat, ada bizana alif. Nah, kalau yang aswat, amwat, awqat itu sebabnya begitu karena sighah jamak taksirnya. Dia ala wazan apa? Auzan, af'al. Nah, itu adalah wazan jamak taksir. Af'al, amwat, aswat, awqat. Ya, paham enggak itu? Itu wazan jamak taksir, awqat, af'al. Nah, kalau banat, nah itu ziyadah, bintun. Berarti banat jamak di ziyadah alif wa ta atau jamak muannats alif. Paham sini? Nah. Baik. Sudah. Nah, dibaca berikutnya. Ya. Nah, ngerti enggak sini Suyudi? Niko. Haris, Haris, paham enggak? Dibaca sini berikutnya. Repi, repi. Nah, ini dulu, sebentar dulu. Ya. Wa qawluhu idza ja'akal mu'minatu. Perkataan penulis Al-Mutamimah Al-Hattabi memberikan contoh idza ja'a al-mu'minat. Ada misalul jama'. Mu'minat dia jamak muannats salim. Mufradnya mu'minatun. Maka dia marfu alal fa'il yang sebagai fa'il. Walamatu rafihi dhammatun muqaddahiratun fi akhirih. Ya, dhammah dhahirah pada akhirnya. Wa qawluhu wa ulatul ahmal. Wa ulatul ahmal. Ulat di ayat yang lain. Wa in kunna ulati hamlin fan fa'anfiku alaihinna. Ulat. Lihat, perhatikan ulat. Dia enggak punya mufrad. Dia enggak punya mufrad. Nah, ini namanya mulhaq. Ulat itu maknanya, makna jamak muannats salim. Apa maknanya? Sahibat. Sahibat kan jamak muannats salim ya? Mufradnya sahibatun. Jamaknya apa? Sahibat. Nah, ulat maknanya makna jamak muannats salim. Maknanya sahibat. Ya. Nah, dibawalah dia. Kenapa? Karena dia enggak ada mufrad pada lafadznya. Namun pada maknanya, dia maknanya adalah sahibah. Sahibat. Ya, wa ulatul ahmal. Ya, wa in kunna ulati hamlin. Ya, lihat dia khobar kana itu. Wa in kunna ulati. Khobar kana mansub bil kasrah. Hamlin wa hum mudhaf. Ya. Tayyib. Nah. Tayyib ya. Paham sini ya. Ini memang enggak ada lafadznya, tapi punya makna. Dia enggak punya lafaz di jamak muannas atau mufradnya muannas, dia enggak punya lafaz di mufrad muannas, tapi punya makna. Punya makna langsung di sesama jamak muannas salim, itu sahibat. Nah, ulat maknanya sahibat. Ini enggak disebutin nama beliau ya? Dia punya makna ya? Disebutin enggak? Enggak. Nah, itu. Kenapa dimulhakkan? Tayyib barakallahu fikum. Ya. Qala wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih fa ulatul ahmal hadhihi misalun lil mulhaq bihi wa huwa marfu'un lil ibtida marfu wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih dhamma dhahirah ya wa taqulu fil musamma bihi hadhihi arafat wa adri'an. Dan yang kedua ya, ini yang kedua yang tadi beliau sebutkan, masumnya bihadal jam'i, yang dinamakan dengan nama jamak ini. Artinya dia namanya Arafat, bukan maknanya itu bentuk jamak muannats salim dari Arafah. Itu jamak mana salib dari Arafah. Maknanya Arafat. Bukan. Bukan bentuk jamak mana salib dari Arafah. Tapi yang dinamakan aja dengan Arafat. Tapi Allah Alam ya, beliau di sini pakai hadihi. Kalau di Arab, nama Arafat itu cowok. Yasir Arafat. Ada Syekh ya, sering bermajelis dengan Syekh Robi ya. Namanya Syekh Arafat. Arafat ja'a Arafatun. Ra'aitu Arafatin. Marartu bi Arafatin. Nah kalau Adri'at itu nama tempat. Dia artinya namanya itu. Dinamakan dengan nama jama' ini. Jadilah dia alaman. Ya, limudakarin au mu'annasin. Ya, dengan sebab penamaan ini. Ya, Adri'at itu jama' dari Adri'ah. Jama' dari Adri'atun. Sedangkan Adri'atun jama' dari Dhira. Jama' dari Dhira. Ya. Nah sekarang itu jadi sebuah negeri di sudut negeri Syam. Nah di Irak pada jamak muannats salim ketika marfu dengan fathah dhammah mengikuti jamak muannats salim. Ya. Arafat. Ya. Di Al-Qur'an ada fa idza afattum min arafatin fadhkurullaha indal mas'aril haram min arafatin, nama aja nama tempat Arafat ya, bukan jamak dari Arafah, bukan ya. Baik, barakallahu fikum. Lanjut siapa tadi Rabi walam yattasil. Yurfa'u. Nah, ini di matan apa? Walam yatasil bi akhiri syai. Di matan yang mana ini? Wa fi'lil mudhari alladzi lam yatasil bi akhiri syai. Nah, berikutnya yang namanya marfu yaitu fi'il mudhari yang tidak bersambung dengan sesuatu apapun. Tidak bersambung dengan apa aja? Ya. Yang marfu dengan dhammah tidak bersambung dengan alif tasniyah, waw jamaah, ya muannasa, mukhatabah, tidak bersambung dengan apa lagi? Hah? Nun taukid dan nun niswa. Ya. Wa turiza bihi amma tasala bihi alibul isti. Maka dikecualikan di sini. Dari yang bersambung nanti dengan alif isti. Contoh ya dribani, tadribani. Nah, ini marfu'nya bukan dengan dhammah. Tapi marfu'nya dengan apa? Subutun nun. Ya, alifnya itu nanti fa'ilnya. Awwal jama'na ya dribuna wa tadribuna. Ya, ini marfu'nya dengan apa? Subutun nun. Aw ya il mukhatabah tadribina. Ya, marfu'nya dengan subutun nun. Adapun ya'nya itu fa'il. Fa innahu hina idin yurfa'u bi subutun nun. Nah, ini semua marfu'nya dengan subutun nun. Kama saya ati insyaallah sebagaimana nanti penjelasannya insyaallah. Ya. Terus lanjut tadi lagi. Waktu disabihi. Nah, baik cukup. Nah. Qala rahimallahu taala ya di situ. Ya. Lalu kemudian berkata rahimallahu taala ya, wa turiza bihi dan dikecualikan pula ini aidon amma tasala bihi nun taukid. Ya. Jika bersambung dengan nun taukid. Ya, kalau bersambung dengan nun taukid. Nah, barakallahu fiik. Ya. Qala rahimallahu khafifatan kanat aw sakilatan. Apakah bersambung dengan nun taukidnya itu ya, khafifah atau sakilah? Ya, khafifah atau sakilah. Nahu layusjadanna walayakunan. Ya, kalau layusjadanna itu berarti apa? Ya, bersambung dengan nun taukid khafif sakilah. Layakunan bersambung dengan nun taukid khafif. Ini kemarin sudah masalah. Sudah ya. Qala. Berikutnya, Raymond dibaca. Wal walidatu yurdina. Nah, terus. Hina idin. Fanafaru fimul mudhari'il marfu' li tajarrubihi anin nasibi wal jazmi wa alamatu rabbihi dhammatu dhahiratin fi akhirih wa qawluhu wallahu yad'u al ayata fi yad'u fimul mudhari'il marfu' wa alamatu rabbihi dhammatu muqaddaratun fi akhirih li istiqami wa misaluhu al mudhari'ul mu'talu bil ya'i nahwu wallahu yaqdi bil haqqi wa yaqdi fil mudhari'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu muqaddaratun fi akhirih ismi qabli wa kadha al mudhari'u al muqtalu bil alifi nahwu yas'a zaidun ila al majdi fa yas'a fil mudhari'il marfu'un wa alamatu rafihi dhammatu muqaddaratun fi akhirih ita'a Rita Adzuri, masya Allah Raymond. Saya pun cepat banget ini perkembangan ini Raymond. Antum makan apa antum? Hah? Rebung kali ya makan. Nah, bumbu kuning direbus. Hah? Cepat banget Raymond ini perkembangannya. Kayaknya kemarin cupu, culun, cemen. Sekarang, masya Allah. Abu Hiro. Apa resepnya Raymond? Hah? Ngerti sekarang dia. Sekarang ngerti dia. Pantas buka kursus. Aduh. Luar biasa dia. Terima jasa murojaah. Abu Irom. Nah, dari mana tadi baca? Awit tasalabihi nunul inas atau yang bersambung dengan nun inas. Wal walidatu yurdi'na. Yurdi' fil mudhari' jadi mabni. Mabni ala sukun, lihat ain. Ain itu dalam fi'ilnya. Yuf'il yurdi'. Fa innahu hina idin yubna ala sukun kama taqaddama. Kalau begitu dia mabni ala sukun. Ya. Mabni ala sukun. Tsumma qala rahimallahu taala. Ini masih hidup ya? Kalau masih hidup enggak boleh rahimallahu. Boleh enggak? Boleh. Ya. Nah, memangnya kalau masih hidup enggak boleh. Makanya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di buku-buku beliau, lam rahimakallahu. Itu didoain rahmat. Yang baca, emang yang baca udah mati. Lam rahimakallahu. Antum kalau bersin tasmid yarhamukallah yarhamukallah fil mudhari'nya aja rahima yarhamu baik ya. Bismillah, masyaallah, masih panas kopinya. Tsumma qala lahu narfa'u al ayata narfa'u fi'l mudhari'un marfu'un li tajarrudihi. Nah, ini amilnya, amil ma'nawi. Karena kosongnya dia, terbebasnya dia, ada nasib dari amil nasab. Wal jazimi dari amil jazm. Wa alamatu rafihi dhammatun dhahiratun fi akhirih dhammah dhahirah. Ya, narfa'u. Dia enggak bersambung dengan alif tasniya waw jama' ya mu'anasat, tidak bersambung dengan nun taukid, khafifah atau sakilah, tidak bersambung dengan apa lagi? Nun niswa. Ya. maka jadilah dia marfu bidhammah. Nah, ini dhammah zahirah. Nah, sekarang qauluhu ya wallahu yad'u. Nah, ini dhammah muqaddarah. Kan enggak tampak tuh. Ya. Dhammahnya di waw, nampak enggak? Enggak ada. Ini kan wazan yaf'ulu. Fa'ala yaf'ulu, da'a yad'u. Al-ayata. Yad'u fi'lun mudari'un marfu'un wa lam tur bihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih lis-thiqali. Karena berat. Ya, karena kalau mengucapkan wallahu yad'u, ribet dah yad'u. Ya. Kalau yad'u gampang, ya. Wa mithluhu al-mudari'u al-mu'tallu bil ya. Misalnya itu ya, yang dia nanti marfu dengan dhamma muqaddarah adalah fil mudari' yang mu'tal dengan ya. Nahu wallahu yaqdi. Nah, ini kan berat. Wallahu yaqdi. Nah. Ya udah wa yaqdi aja deh. Bil haq. Maka yaqdi fi'lun mudari'un marfu'un wa lam tarfihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih. Disiqal karena berat. Kadzal al mudari al mu'tal bil alif. Nah, demikian pula dengan fil mudari yang mu'tal dengan alif. Yas'a Zaidun ila al majdi. Maka yas'a fi'lun mudari'un marfu'un wa lam tarfihi dhammatun muqaddaratun fi akhirih li ta'adzuri. Nah. Ini wadah ya. Ta'adzur karena sulit, ya, mustahil. Enggak mungkin. Ya, dikatakan yas'ayu. Nah, itu enggak bisa. Baik, sekarang kita pindah. Ya, wa amal waw. Nah, sekarang waw ya. Sekarang waw. Nah. Qala rahimallahu taala fatakunu alamatan liraf'i fi mawdi'ain. Maka dia menjadi tanda bagi rafa' di dua tempat. Ya, yang pertama fi jam'il mudzakkar salimi. Jadi jamak mudzakkar salim wa ma humila alaih, dan yang dibawa dimulhakkan dianggap sebagai dari hukum dari jamak mudzakkar salim. Contoh yauma idzi yafrahul mu'minun. Nah, ini jamak mudzakkar salim. Ya, yaum mu'minun, lihat tuh di footnote. Wa wawnya atifah. Yauma zarfu zamanin muta'alliq bi yafrah wa huwa mudaf wa id, ya. Yauma id. Ya. Yauma dharab id. Darab ya lima mada minaz zaman mudafun ilaih ya yafrah fil mudari marfu wa lam tarfi ad-dhamma zahira fi akhirih al mu'minun fa'ilun dari yafrah ya wa lam tarfi al waw ya niabatan an ad-dhamma ya annahu jam'u mudzakkarin li annahu jam'u mudzakkarin salimun. Salim itu ngikut i'rab jamak. Bukan i'rab mudzakkar atau muannas. Paham ya? Inna jam'a muannasin saliman. Inna jam'a mudzakkarin saliman. Nah. Baik. Mana lagi tadi? Wanun iwadun alitanwin, nun itu pengganti dari tanwin pada isim mufrad. Ya enggak? Kan isim mufrad mu'minun ada tanwin tuh. Ketika dijamak enggak ada mu'minuna. Diganti dikasihlah nun. Baik, berikutnya. Iyyakum minkum 20 sabirun. In yaitu harfu syartin jazimin. Ya jazimu fi'lain. Ini yang menjazmkan dua fi'il mudhari. Yakun fi'il syart fi'ilati yang pertama. Wa lamatu jazmihi as-sukun. Sukunu akhirihi. Sukun pada akhirnya. Wa huwa mudhaf. Ya. Min kana. Dia mudhaf dari kana. Nah kananya itu adalah naqisah. Ya. Yang berarti dia enggak cukup. Dengan rofa'nya jadi kalimat belum. Berarti isim. Bukan fi'il. Bukan fa'il nanti rofa'nya. Tapi minkum jal majrur muta'alliq dengan bimahdhuf khabar yakun. Khabar yakun. Muqaddam. Ishruna ismuha muakhkharun. Ya, marfu'un wa lam turfihi al-waw. Ya, sebagai pengganti dari dhammah karena dia mulhaq jamak mudzakkar salim. Sabirun itu sifat dari ya. Sabirun itu naat dari isrun. Jika kalian di antara kalian ada 20 orang yang sabar. Marfu'un mithluhu wa alamatu raf'ihi al-wawu li'annahu jam'u mudzakkarin salimun. Wa jawabu syarti qawluhu ta'ala yaghlibun. Nah, jawab syartnya mana? Yaghlibu mi'atain. Ya. Wa fil asma'i sittah wa hiya abuka wa akhuka wa hamuki wa fuka wa hanuka wa dhumalin. Contoh qala Ibrahimu. Lihat Ibrahimu fa'il putnat. Ya. Apa irobnya Ibrahim? Putnat nomor 1. Ah, qala ko Ibrahim. Qala abuhum ko jadi Ibrahim. Waduh, cenot-cenot ini matanya. Qala abuhum. Qala abuhum ya. Mana tadi? Ada tibunat abuhum, abu fa'ilun wa lamatu rafihi. Al-wawu niyabatan an idammaliyanahu min al-asma'is sittah. Wa huwa mudaf wal ha mudafun ilaihi fa'ilnya. Baik. La Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abi tabidna. Wah, cemburu nih perkataan Sunais. Yusuf benar-benar dan saudaranya si Bunyamin lebih disukai bapak kita daripada kita, katanya. Ya, lamnya itu lamul ibtida'. Yusuf mubtada, wawa atifah akhuhu ma'tuf. Ma'tuf pada Yusuf, ma'tuf pada marfu', marfu'un mithluhu. Wala ma'tuf rafihi al-wawu niyabatan an idhamma li'annahu min al-asma'is sittah. Ya, wa huwa mudafun wal ha mudafun ilaihi. Ahabbu khabar mubtada'. Ila abina jar majrur muta'alliq dengan ahabu. Dia nau ismu tabdil. Ahabbu lebih dicintai. Wa mudaf na mudafun ilai. Ya. Habbu ila abina minna. Minna jar majrur muta'alliq dengan habbu aidan. Terus mana lagi? Ja'a hamuki. Ya, telah datang si iparmu. Hamuki. Ipar. Ya. Ja'a fi'l madin hamu fa'ilun wa lam tarfi al waw wa huwa mudaf wal kaf mudafun. Masih ingat enggak syarat dari asmaul khamsa atau asmaul sittah di sini? Masih ingat enggak? Di al-Jurmiyah coba Zaki. Tartib. Yang pertama ayyakuna mufradan, mufrad. Terus ayakuna mukabbaron, tidak tasgir, takbir, dibesarkan. Yang ketiga ayakuna mudofan ligwiri ya'il mutakalif. Kalau kepada ya'il mutakalif udah enggak lagi, tapi dengan harokat mukaddaroh. Ja'a akhiro itu akhi, marah itu bi akhi. Yang kelima apa? Udah tadi empat itu digabung dengan kelima ya. Masih ingat syaratnya? Ingat ya Paris? Pernah tahu enggak antum? Apa coba diulang syarat asmaul khamsah atau asmaul sittah? Apa? Mangga ada di sini. Ada enggak? Apa ayo? Makanya dengerin tadi orang kalau ngomong, bengong aja sih ente. Mikirin apa tadi? Mikirin uang belanja. Hah? Mikirin apa? Anak istri belum dinafkahin. Bengong aja. Coba diulang di sini. Ihsan, ayo. Ayakuna mufradan. Kalau jamak boleh enggak jadi asmaul sittah Paris? Abaka, ikhwan. Ja'a ikhwanuka. Berarti pakai harokat zahirah. Nah, berarti. Terus yang kedua apa yang Ihsan tadi? Mukabbaron, tanpa tasgir. Kalau tasgir gimana? Akhun, ukhoy. Ja'a, ukhoyuka. Ubay, abun, ubayuka. dengan harokat zahirah. Yang ketiga apalagi tadi Ihsan? Hah? Ah. Baru dua, tiga apa? Ayakuna udofan. Udofan. Ya, kemudofnya ke mana? Ligoiril ya mutakalli. Nah, kalau dia mufrad ja'a abuka. Ya, dengan harakat zahirah, tapi kalau diidofahkan ja'a abuhu, Abu Muhammadin. Nah, idofahnya itu mudofun ilaihi itu selain ya mutakalli. Selain ya mutakalli. Nah. Taib, ya, mana lagi? Wahada buka, ini mulutmu. Ya, lihat itu footnote. Tiga. Ya, wahada. Ha, harfu tanbih. Da, isim isyarah, mubtada. Fu, khobar mar'u. Walam aturafi al-waw. Karena dia jamamu. Apa namanya? Karena dia asma'u sintah. Wa mudaf, kak mudafun ilaih. Nah. Ya, wahanuki. Ah, hanu itu ya itulah anu bahasa kita ya anu. Anu, anunya. Nah, enggak usah disebut ya, anu ya, mewakili sesuatu yang enggak enak disebut. Ya. Itu anumu. Nah, ada sama. Namun ya, yang rojeh hanu itu ya, dia itu apa namanya? Tidak termasuk asmaul sittah karena dia roj itu diirob dengan apa? Dengan harokat. Hada hanuka. Hanuki itu yang roj, dia diirob dengan harokat. Ya. Ya. Kata Ibn Malik apa? Di Alfiyah mengenai hanu ini ya. Oh, apa namanya? Parfa biwawun wansibana bil alif wajurbiyain ma minal asma'i asif min zakatu in sohbatan abana wal famu haythu al mimu min hubana abun akhun hamun kadaka wahanu wa naqsu fi hadal akhiri ahsan. Itu kata Ibn Malik. Abun akhun hamun kadaka wa hanu. Nah, demikian pula dengan hanu. Wa naqsu, tapi diirab dengan naqas. Fi hadal akhiri ahsan. Diirab dengan naqas pada akhir ini, yang akhirnya itu si hanu, itu yang ahsan. Naqas itu apa maksudnya naqas? Diirab dengan harokat. Jadi asmaul sittah itu ada tiga macam i'rab. Ya. I'rab ada tiga macam i'rab. Yang pertama i'rab tam. I'rab naq, yang kedua i'rab naqas. Yang ketiga i'rab qasr. Nah. I'rab yang pertama al-itmam bukan tam, afwan. Itmam. Ya. Bisa hapus ya. Gampang kok asal katanya doa, doawan, mudot, mudoyan, mudoyatun. Ya, yang pertama adalah al-ismam. Yang kedua al-qasar. Yang ketiga an-naqas. An-naqas. Siapa yang bisa? Jika enggak salah di Mutamimah pernah saya kasih tahu ya. Siapa yang masih ingat? Mutamimah di sini enggak ada. Di Ad-Durar enggak disebutin ini. Nah, kalau di Itsmam itu namanya al-i'rab bil harakat. Fal ashharu fiha al-i'rab bil harakat. Itu namanya Itsmam. I'rabnya dengan harokat. Ja'a abuka. Ya. Ah, apa? Di'irab dengan huruf. ya. Ja'a abuka marfu bil waw. Ra'aitu abaka marfu mansub bil alif. Marartu bi abika marfu bil mansub majrur bil ya. Nah, yang kedua namanya al-qasru. Apa itu maknanya? Luzumul alif fi jami'i al-ahwal. Luzumul alif fi jami'i al-ahwal. Ya. Nah, luzumul alif, tetapnya alif pada setiap keadaan, mau rofa, mau mansub, mau jar. Jadi gimana dia di'irabnya? Dia di'irab dengan harokat muqaddarah alal alif. Ini ta'adzur. Ya. Di'irab dengan harokat muqaddarah alal alif li ta'adzur. Contoh misalkan kita katakan ja'a abaka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abaka. Nah. Ya. Ya, ada syairnya itu. Inna abaka. Ya. Inna abaha wa aba abaha. Mudafun ilaihnya aja pakai. Ya. Pakai alif. Ya. Sudah. Yang terakhir. An-naqs. Ya, apa itu maksudnya? I'rabuha bil harakati dhahirah. Ya. Wa hudhifa harful illah. Dan dihadap huruf illah. Ya. Ra'aitu abaka. Ja'a abuka. Ra'aitu abaka. Marartu bi abika. Nah, ini hilang semua itu. Hurufnya semua. Hilang huruf waw di marfu. Ra'aitu ja'a abuka. Nah. Namun ini yang sahih kalau naqas itu hanya pada apa? Pada hanu. Ya. Ya. Ibn Malik mengatakan wa fi abin wa taliyahi yadhuru wa qasruha min naqsihinna ashharu. Namun ini asma'us sittah ini kalau diqasr itu lebih bagus daripada di naqs. Kalau diqasr, qasr paham tahu qasr luzumul alif fi jami'il ahwal. Itu lebih bagus daripada di naqs. Nah, qasr pertengahan. Tapi yang lebih bagus lagi itmam. Kecuali hanu. Nah, hanu kata Ibnu Malik sendiri, ya, wa naqsu fi hadzal akhiri ahsan. Dan dinaqas pada akhir yaitu pada hanu, dinaqas yaitu di'rab dengan harakat itu ahsan, lebih bagus. Makanya sahibul ajrumiyah tidak memasukkan hanu ke rombongan asma'u. Jadi khamsah. Wa dimutamimah sittah. Ya, tayyib. Ah, kita baca lagi. Mana sekarang? Ya. Tayyib. Wa innahu ladu ilmin. Ya, dhu ilmin. Ya, tu di'irab. Wa innahu. Wa wawnya wa atifah. Inna harfu tawkid. Wa nasbin. Wa innahu. Haknya itu ismu hak mansub. Ya. Ladu, lamnya itu lamul ibtidah. Du, khobar, mubtada. Afwan. Khobar apa? Innahu ladu ilmin. Wa khobar mubtada ya. Ayat selanjutnya apa? Wa innahu ladu ilmin. Kan innahu, hunya itu isim inna. Zu. Apa ayat selanjutnya? Berarti ayat selanjutnya khobar mubtada muakhar dong. Harusnya khobar inna ya. Di sini kan. Kalau dia khobar mubtada maka membutuhkan mubtadanya mana? Ini kan adanya isim. Isim inna. Hah? Lamnya itu lamul ibtidah. Zu khabar mubtada. Kalau lamul ibtida itu enggak mesti masuk ke mubtada, masuk ke khobar enggak boleh. Tapi alat selanjutnya mungkin ada mubtada muakhar. Tapi enggak juga, enggak ada. Taib, kita tinggalin ini, enggak masalah. Taib, wal waw niyabatan lil dhammah wa huwa mudaf ilmin mudafun ilaih. Nah. Ya, kita baca. Siapa? Ini. Ihsan, dibaca Ihsan. Min al-naini bi ziyadatin fi akhirihi salihun li tajalli tajhidi an halihi al-ziyadati wa utfu mislihi wa atfu mislihi afwan sawa'un kana mufqahu alaman ka zaybuna أو صفة كالصارفون وقوله وما أكل عليه أي ألحق به بإحرامه لقوله لم يستوفي شروطه كما تقدم قبله وقوله له ويومئذ يفرح المؤمنون هذا مثال للجمع فالمؤمنون جمع مذكر سالم وهو مرفوع على الفاعلية وعلامة رفعه الواو نيابة عن الضمة لأنه جمع مذكر سالم وقوله إن يقول منكم الشرور هذا مثال للملحق Qala rahimahullah ta'ala. Di situ lihat kata beliau, kata Syekh Ahmad bin Sabit al-Usabi dari awal ya. Wa fi jam'il mudzakkar salim, apa maknanya? Ma'adala ala aksar, ala aksar minasnain, yang menunjukkan lebih dari dua, bi ziyadatin fi akhiri, dengan tambahan pada akhirnya waw atau ya dan nun. Waw ketika marfu, nu ya mansub majrur, dan nun, nun itu iwat alif tanwin. Baik, salihun litajrid an hadhihi ziyadah, dia dapat dipisah dari tambahannya tersebut. Misalkan muslimuna, tambahannya apa? Waw dan nun ya. Ya udah, waw dan nun dipenggal aja muslimun. Ah, udah dapat kan? Dapatnya. Wa'atfu mislihi alaih, dan dapat diatap semisalnya. Misalkan antum pengen ngomongnya ja'al muslimuna tiga, tapi antum pengennya satu-satu. Ja'al muslimun, wa muslimun, wa muslimun. Kita paham kan sini? Ja'al muslimun, wa muslimun, wa muslimun. Ya. Sawa'un kana mufraduhu alaman, sama saja apakah mufradnya itu isim alam, misalnya Zaidun, Zaiduna, atau sifatan, sifatan isim fa'il, isim maf'ul. Ya, salihuna. Nah. Baik, barakallahu fikum. Ya. Jadi ada beberapa syarat dari jamak mudzakkar salim. Ya, jamak mudzakkar salim itu ada beberapa macam. Nah, jamak mudzakkar salim itu ada dua. Ada jamid, yaitu alam. ada namanya sifat. Ada namanya sifat. Ya, kalau sifat yang mustaq. Ya, yang mustaq. Nah, kalau yang alam, yang jamid, dia pertama ayakuna alaman. Kalau isim jamid paham enggak, Suyuti? Isim jamid yang tidak diambil dari selainnya. Misalkan Zaid, kan enggak ada. Diambil dari mana? Isim fa'il, enggak ada. Zaid. Umar, diambil dari mana? Walaupun ada prosesnya, dia ma'dul dari mana? Dari Amir, enggak. Taib, ya. Taib, perhatikan. Ayakuna alaman. Kalau isim jamid, dia mesti alam. Ya. Taib. Misal apa? Zaid. Khalid. Ya, beda nanti dengan rojul, gulam, kolam. Ya. Itu enggak bisa. Rojul. Enggak bisa. Rojuluna enggak ada. Kecuali rojulnya itu kalau ditasgir. Rujail. Ya. Taib. Rujailun. Nah, ini yang pertama. Ayakuna alaman. Kalau isim jamid. Yang kedua, ayakuna limudakarin. Dia mesti untuk mudakar. Ya. Zaidun. Muhammadun. Ya kan? Nah, beda nanti. Enggak ada tuh Fatimah. Fatimiyun. Mungkin itu nanti nisbat. Nisbat. Ada pengikut yang sekte Fatimiyah. Fatimiyah. Tapi bukan ke Fatimahnya. Ke nama sektenya. Fatimiyah. Ya, Fatimiyah. Yang pertama kali mengadakan maulid Nabi dari sekte Rafidhah Syiah di Mesir. Yang membunuh jamaah haji. Nah, Zainabun. Gak ada Zainabun. Fatimiyah. Fatimah, Fatimun, enggak ada. Fatimiyun itu dari Fatimiyah. Suadun, enggak ada. Nah, yang ketiga ayakuna lil akil. Dia mesti berakal. Ya. Enggak ada misalkan faros, kuda, farosun, enggak ada. Ya. Yang berikutnya ayakuna khalian minatta'i wa minatta'i ta'nis wa az-za'idah. Dia mesti terbebas dari ta'nis za'idah. Hamzah tolhah. Enggak boleh. Tolhatun. Jadi jamaknya ya kayak tadi. Tolohat. Ya. Tolohat. Ya, tadi kan ada ya. Di jamak mana salim. Atau di jamak biasa ada alif. Wata. Yang kelima apa? Ayakuna khalian mina tarkib. Dia mesti terbebas dari tarkib. Susunan. Ya. Misalkan siba waih. Siba itu merokap dari siba dan waih. Itu bahasa Persia, bukan bahasa Arab. Siba dan waih artinya apa gitu ya? Saya pernah baca rupanya. Enggak boleh siba waihiyun, itu enggak boleh. Ya. Nah, contoh yang terpenuhi syarat ini semua, az-zaidun di alam. Dia mudzakkar, dia akil. Dia terbebas dari tak za'idah. Dia terbebas dari murakkab. Nah sekarang yang sifah. Kalau dia sifah, isim fa'il, isim maf'ul. Ada 6 syarat. Ya. Antakuna as-sifatu limudhakkarin. Kalau yang sifah. Antakuna as-sifatu limudhakkarin. Sifatnya ini untuk mudhakkar. Ya. Nanti enggak boleh sifat tapi muannas. Misalkan apa? Haid. Itu kan sifail ya. Hado. Haid. Enggak ada awal cowok yang haid. Cowok jadi jadian. Haid yang haid. Enggak boleh. Ja'al haidun. Enggak ada kayak gitu. Ya. Datang cowok-cowok yang haid. Enggak bisa. Sifat. Yang kedua. Antakuna as-sifatu li'akilin. Sifatnya untuk yang berakal. Ya, untuk yang berakal, nggak boleh sifatnya yang untuk yang tidak berakal. Nah, ya misalkan kita kasih sifat ke dari nama sohala, sohala ini kan fiil meringkik, sohil yang meringkik siapa biasa siapa? Hewan atau manusia? hewan, al-faras. Sahilun, enggak boleh. Kenapa? Karena dia enggak berakal. Sahilun, ini lil hisan. Faras, ya. Taib. Yang ketiga, antakuna khaliyatan minat ta'i. Nah, dia mesti terbebas dari ta'. Ya. Misal, sifat qa'imah. Qa'imatun, enggak boleh. Qa'imatuna, enggak bisa. Ya, sama kayak jamak dari da'in, da'iyah, da'iyatun, enggak bisa. Dia mendu'at. Baik. Nah, yang berikutnya yang keempat. An la takuna as-sifatu ala wazni af'al alladhi mu'annasuhu fa'la. Ya. Tidak boleh sifat ini pada wazan af'al yang mu'anasnya fa'la. Contoh, akhdar mu'anasnya khadra, ahmar mu'anasnya hamra, enggak boleh. Ya. Enggak ada tuh ceritanya ahdarun, hamra'un. Karena mu'anasnya fa'la'u, hamra'u. Yang keberapa sekarang? Yang kelima. Ya. Alla takuna as-sifatu ala wasdi fa'lan. Alladhi mu'annasuhu fa'la. Alla takuna as-sifatu ala wasdi fa'lanu. Tidak boleh sifatnya ini pada wazan fa'lan yang mu'anasnya fa'la. Contoh. Ya. Fa'lanu sakranu. Karena mu'anasnya apa? Sakra. Fa'la sakra. Enggak boleh. Sakranun. Enggak boleh. Berikutnya. Alla takuna as-sifatu mimma yastawi fihi al-mudakkaru wal-mu'annasu. Ya. Alla takuna as-sifatu mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annasu. Alla takuna as-sifatu mimma yastawi fihi al-mudhakkaru wal-mu'annasu. Gak boleh sifatnya itu yang sama mudhakar dan mu'annas. Gak boleh. Semisal apa? Soburun. Ini kan mu'annas boleh. Hiya soburun. Huwa soburun. Anta soburun. Anti soburun. Yang sangat penyabar. Itu gak boleh. Maka gak boleh soburuna. Gak bisa. Tapi kalau sobaro, sobir, sobirun. Bisa. Karena khusus untuk mudhakkar. Nah, itu jamak mudhakkar salim. Itu enggak ada di buku sebelumnya maupun di sini. Antum dapatkan syarat-syarat. Ya. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala wa ma humina 'alaihi ay ulhiqa, yang dibawa dianggap fi irabihi likaunihi lam yastawfi syurutahu, karena dia tidak memenuhi syaratnya kama taqaddama, sebagaimana kama taqaddama qablu, sebagaimana sebelumnya. Ya, dia enggak terpenuhi yang dimulhakkan, misalnya isrun enggak ada, dia enggak punya mufradnya apa. Ya. Jadi dia ini yang mulhak ini apa sih maksudnya mulhak? Kalimatun masmu'atun. Ini kalimat ini didengar dari orang Arab, dari Quran, dari hadis. Tadullu ala makna al-jam'i, yang dia menunjukkan kepada makna jamak. La mufrada laha, enggak punya mufradnya, min lafdhiha wala min ma'aniha. Baik dari mufrad maupun dari maknanya. Ya. Baik. Misalu hadza misalu lil-jam'i, misal yauma idzin yafrahul mu'minun, ini misal untuk jamak mu'minun, jam'u mudzakkarin salimun, dia jamak mudzakkar salim, wa marfu'un lil fa'iliyah, dia marfu sebagai fa'il, ya enggak, marfu dia sebagai fa'il, wala masrafihi, tanda rafa'nya al-wau niyabatan 'an dhammah, Liannahu jam'u mudzakarin salimun. Baik. Firman Allah. Ini sudah dibaca belum? Wa iyyakun. Sudah? Wa iyyakun minkum isruna sabirun, ya, jika di antara kalian ada yang 20 orang yang bersabar. Hadza misalun lil mulhaq. Isrun. Ya, perhatikan isrun. Ya. Ini isrun sampai tis'in. Isrun ila tis'in, 20 sampai 90. Wa id wa'adna Musa 40 lailah fajriduhum 80 samanin jaldatan wa iminkum wa iyakum minkum 20 sabirun 40 40 gitu kan, 20 sampai 90. Ini di Al-Qur'an, di hadis, di bahasa Arab ada. Ini mulhaq. Ini enggak ada mufradnya, tidak pada makna atau kayak isrun, ini enggak ada maknanya, enggak ada mufradnya. Maknanya enggak ke makna jama, mufradnya juga enggak punya mufrad. Ya. Nah. Contoh wa qala fa isrun mulhaq bi jam'il mudzakarin salim. Salimin annahu la wahida lahu min lafdiha. Bukan cuma la wahida lahu min lafdiha. Ya. Wa min ma'aniha. Dan juga maknanya. Wa huwa marfu'un wa la maturafihi al-waw. Niyabatan anil dhamma. Liannahu mulhaqun. Berarti nanti dia ketika mansub, majrur digolongkan ke jama' mudzakkar salim. Yaitu bilya. Wa hamuki. Ini sudah dibaca. Wa hamuki. Coba. Fadol. Dibaca di sini. Hamuki. Ngapain sini? Siapa nih? Sakir apa siapa nih? Hah? Hakim. Hakim sini mau duduk, dengerin. Enggak. Mana tadi? Hamuki. Coba dibaca di sini. Siapa? Si Kais, Kais. Kais. Hai Kais. Hai Kais. Aula, aula itu pertama. Kalau aula lebih utama. Faqih intaha faqih. Itu selesai, itu ngutip dari Al-Imam Al-Faqih. Ibn Hisham bin mana sih, keselak banget bacanya. Waqala mana sih antum yang sekarang? Wahanuki bi fathil ha ismun yukan nabihi. At-tasrihu. At-tasrihu. At-tasrihu. Ibn-i al-Qarri. Wabi hadisi Ubay. Bilka'at. Sallawanu. Indan Nisa'i. Indan Nisa'i. Indan Nisa'i. Wabi. Indan Nisa'i. Wabi. Mangkuan. man samitumu yadumu bidahwa al-jahiliyati fa'iddu ihani alihi wa ladaknum wa kulu wa sumari ay sohibu mari fakulu minha yarfa'u min tawani niyabatun ahidumati kemampil amsiratil al-masyukur. Aib. Hamu ki dikasrokan, hamu ki dengan dikasrokan huruf kaf. Ya qala rahimallahu taala wa qala walau qala hamuha lakana aula. Waduh. Seandainya beliau menyatakan hamuha ini lebih bagus. Wah, saya belum nyampe nih ilmunya ke sini nih. Memangnya mesti goib berarti. Enggak boleh mukhatab, hamuka hamuk itu enggak boleh kata beliau. Ya. Bagusnya goib, hamuha. Ya, berarti menurut beliau hamuha ini yang terbaik adalah penyebutan untuk wanita orang ketiga. Wallahu a'lam. Ya. Saya belum tahu ke situ. Ya. Di annal hama qaribu zaujil mar'ah. Karena yang namanya ham, ipar, itu adalah kerabat suami wanita. Ya. Ini selesai, ini dari fakih. Nah, tapi ini kayaknya dibantah lagi nih. Waqala sahibul kawakib. Bikasil kaf. Hamuki. Nah, la goiru. Nah, gak ada yang lain. Tuh, dibantah lagi. Nah. Ini anil hamak qaribu zawjil mar'ah. Amal khotan fahuwa qaribul mar'ah. Wasihru yajma'uha. Nah. Ya. Nah, ini bantah lagi nih. Ya. Kata beliau, karena ham itu adalah kerabat suami seorang wanita. Kerabat suami seorang wanita. Jadi gini, ini perempuan punya suami, suaminya punya abang atau adik cowok, itu namanya ham. Kita katakan, misalkan nama abang suaminya Zaidun, Zaidun hamuki, nah, gitu. Kepada dia, ya ukhti Zaidun hamuki. Nah. Adapun khotan itu jamaknya akhtan, wahuwa qaribul mar'ah, kerabat seorang wanita. Jadi begini, seorang suami punya istri. Istrinya itu punya kerabat cowok, namanya khotan. Namanya apa? Khotan. Sang istri punya suami, apa namanya? Sang istri punya suami. Apa? Itu balik. Apa khotan bahwa qaribul mar'ah. Sang istri punya adik, kerabat. Suami, itu suaminya manggil pria ini yang jadi suaminya, manggil kerabat si istrinya tadi yang cowok namanya khotan. Ada khotani, ini kerabat istri saya. Gitu. Adapun sihru, yajma'uha, itu bisa keduanya. Qala Abu Abdullah, al-aslu innal hama yutlaku ala aqaribi zawji. Hukum asalnya namanya hamu itu diitlakan kepada kerabat suami. Warubama atlaquhu ala aqaribi zaujah, terkadang mereka mengitlakannya kepada kerabat istri. Ini silakan lihat di kitab Lisanul Arab, qamus. Kalau qamus disebutkan secara mutlak, sini maksudnya qamus al-muhit dan syarah Qatar karya Ibnu Hisham. Wa qawluhu hanuki, al-hanu bi fathil ha ismun yukanna bihi amma yastaqbihu at-tasrihu bi dzikrihi kal farji. Jangan faroji, kalau faroji senang. Tapi kalau farji, nah itu. Dia adalah nama isim yang yukanna, yang dikinayahkan. Kinayahkan itu di apa ya? Di kiaskan. Kinayah itu di bahasa halusin gitu lah. Ya, dikinayahkan di ya pakai kata sindiran lah. Bukan kata terang-terangan. Amma yastaqbihu at-tasrih, dari sesuatu yang yastaqbih, buruk, dianggap jelek. Kalau at-tasrih, kalau secara gamblang bidzikrihi disebutkan. Kayak kemaluan kal farji, kan disebutkan enak. Nah, itu disebut itu nama itu. Enak enggak? Ya. Maka orang Indonesia aja udah anu. Kalau Indonesia pakai ini, barang. Barangnya gitu. Nah, itu ya bentuk kata sopan. Dibanding dengan nyebut langsung. Ya kan gak enak itu nyebut langsung itu. Nah. Ya. Dan dalam hadis Abi Ubay bin Ka'ab riwayat Nasa'i dan lain-lain secara marfu. Ya. Ya. Ya. Mana lagi tadi? Yaitu man sami'tumuhu yad'u bidakwa jahiliyati fa'idduhu bihadi abihi wala taknu. Jadi berdikitnya ya. Ya. Nafsiinnya. Barang siapa yang kalian mendengarnya dia menyeru dengan seruan ya, jahiliyah ya. Dia menyeru dengan seruan jahiliyah, maka fa'idduhu addu ya'iddu a'iddu a'iddu gigitlah hanu bapaknya dan janganlah dia taknu wala taknu, janganlah dia berkunyah. Ini kalau secara letter lock artinya. Kalau secara terjemahan bebas mungkin bukan yang itu. Kalau terjemahan letter locknya tadi itu. Siapa yang menyeru dengan seruan jahiliyah, ya, maka gigitlah itu bapaknya. Jangan dia berkunyah. Artinya balik lagi aja dia ke itu bapaknya. Kan dia dari itu bapaknya ya. Begitu. Wallahu a'lam, mungkin maknanya itu. Coba nanti dicek apa makna hadis ini. Hadis ini di footnote al-hadisu hasanun akhrajahu Nasa'i fi Amalil Yawm wal Lailah wa dzakarahu Syekhuna al-Alamatu Muqbilun rahimallahu taala fi kitabih al-Qayyim as-Shahih al-Musnad mimma laysa fi sahihain an Ubay bin Ka'ab. Saya mau ada tasyarahnya di sini. Nah, saya punya syarah dari An-Nasa'i ya, yaitu As-Sindi, Syekh Muhammad Hayat As-Sindi, tapi syarahnya itu ringkas-ringkas ya. Coba itu Syekh Al-Utaibin kalau tidak salah punya syarah An-Nasa'i yang panjang lebar. Allah Allah, pengen tahu makna hadis ini apa. Nah, wa qawlu Zubadin sahibu marin wa kullu minha yurfa'u bil waw, sahibu marin, semuanya ini dirobakan dengan waw niabatan anil domah sebagai pengganti dari domah. Kama fil amsilati al-madhkurah, sebagaimana pada contoh-contoh yang telah disebutkan sebelumnya. Nah, cukup ya. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.